Berikut kita coba dan kita panggil bareng untuk Anda. Baringan Bunci SPF Record ada Nugroho Audio. Kembali kita simak untuk Anda. Kehadiran ada Diva, Rina, Indra, Cakra, Wale, dan Dunia Indonesia. Bersama.